curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Ibu WG kok pada niat balikat siap ora sia. Ngomongnya gudut bandara kuwi jam 10, jam wis jam 11 sampai 10 menit. Monto mah bulan keton-ketonnya kekrimian kie. Sabar komandan, sabar. Mau dati komandan bandara kuwi sabar. Wong sing jenenge montor mabur kuwi ora kena dititeni, gudul-gudul jam pira. Sinama nandur kena gangguan cuaca. Sinama nandur ana Superman karo Batman yang pada jonjang ganggu perjalanan untuk mabure. Kan bisa baik, sabar bisa sabar kok. Jajal. Ge, petel anak banyu kowe ora sanggup ngatakan nyong jajal ora sah. Ngatur-ngatur nyong sekarang kapan nyong apa sih? Lah kok matane melek dewek mbok. Kiye iki wis jam 11. Bojone nyong arep babaran nyong selek pengen bandi ketuku nang kene nunggune. Mudune mentur mabur, bujam pira ora gendah. Mawi rika le bojone datakon meteng barange babaran kulane. Mati komandan bandara, kerjane kuwi kudu 24 jam super ekstra. Orane mikir ngumah anggar pasang gawean profesional lho Kang, profesional. Ah, pilot tebon iki bangetan. Ora ngerti dinteni apa ya. Leren dipit kayaknya nang dhuwur iki pada foto-fotoan kayaknya iki. Wis komandan, kem montor bulat apa ya? Montor bulat ndek. Lah kae montor bulat kae, balur kae. Bener kae montor bulat Garuda Pancasila apa ya? Lah iya montor bulat sing gawe semangat, sik pe mikir lagi dinteni nang dewe. Lho tapi dene kaya ngono joget nang dhuwur priwe kae. Ora jandan kekepriwen kae, kepriwen kae. Ih, terima jogetan dhuwur muter-muter gerak kayak priwe kae. Oh, muter bule oleng kayak jenek ya. Oleng kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Eh, apa mau dulu pada selamat kape kayak kok kae dhuwur kepriwen kae. Doh. Ya wis dan di telepon bae nang anak-anak Mas laporan dhuwur kae pilote kae di telepon dhisik dan ajak suwen dan. Ya wis jajal yo tak telepon dhisik ke cekel udut-udutnya ke. Cekel nak aja diudut. Cekel lah bae enteng awas kowe. Lah ora mangas rokok nyong ya diudut Kang. Ora ketang bakone nang jaba sareangan di telepon bae pesawat kae priwe kae nang Mas laporan dhuwur kae. Halo, kaki pilot. Kaki pilot. Kepriwen ke, Kang Menara keton ke. Sing beres bae kuwi aja gawe resah wong kowe. Eh, pilot. Wah, ke komandan bandara dan ke. Iya ke ngondan, tenang bae tenang, aja khawatir. Tenang kepriwe bukan kene be. Gerah banget nyolok mata ae kuwe. Motor buren jengking kiwe, jengking kanan, jengking kiwe, jengking tangan. Sing beren ya jalan nyipri motor mabur lah. Ke, dan mandan ora sareang. Tenang bae tenang. Sing digawana kowe nu jamaah haji pilot aja main-main. Keluarganya pada nungguin anak kabeh, kepengen pada ketemu, kepengen pada nginep main jam-jam gagean, asa main-main nang dhuwur, omong uwir kiri uwir kanan ke privasi gue sih. Kendan, nyun sewu cangkeme mandan kiri-kiri ndeng gue ngomong mandan budek ya kupingin nyong kek, penging ya kupingin nyong, terima telepon Erika, nak nyong ngomong tenang gue tenang, ora sok khawatir gue artinya ora sok khawatir, beres kape beres. Kayak motor mabure bisa-bisane oleng kiri oleng kanan iki ya. Kayak penumpang iki kabar lagi pada tahlilan. Kok udah lah bokeh lagi pada la ilaha illallah. Mulane sirai goyang kanan motor mabure melu maring kanan, sirai goyang kiri motor mabure melu oleng maring kiri, aja kuatir bis. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.